पहली दफ़ा ये आयत है सूरत आले इमरान की 56 नंबर। ini adalah surah Ali Imran ayat 55. Wafat Masih Al-Masih. Wafat Masih ka aqeedah ek khas aqeedah hai jiski Jamaat Ahmadiyah ke nazdeek bahut ahmiyat hai. Jadi aqeedah tentang wafatnya Al-Masih merupakan suatu aqeedah yang menurut Jamaat Ahmadiyah sangat penting. Hadrat Masih Maud alaihi salatu wassalam bersabda, yaitu pembuktian kebenaran beliau sangat terikat atau erat hubungannya dengan hal ini. Kalau wafatnya Al-Masih tidak terbukti, maka kedatangan Hadrat Masih Maud Salam seperti ini tidak mungkin terjadi. Oleh karena itu, akidah tentang wafatnya Nabi Isa memiliki keistimewaan. Oleh karena itu, setiap mubalik Ahmadiyah ketika bertabligh, maka yang pertama kali menyinggung mengenai masalah ini. Hadrat Masih Maud alaihi salatu wassalam, 30 Qurani ayat se ye baat sabit ki hai. Beliau telah membuktikan tentang kewafatan ini dengan 30 ayat Al-Quran. Hadrat Isa alaihi salam wafat pa chuke hain. Yaitu bahwa Hadrat Isa alaihi salam telah wafat. Qurani Majid mein aisi koi ayat nahi. Di dalam Al-Qur'anul Karim tidak ada satu ayat pun dan tidak ada suatu hadis sahih pun yang menyebutkan tentang perginya atau naiknya Nabi Isa ke langit dengan tubuh kasar masih hidup. Dan tantangan ini terus-menerus diajukan oleh Jemaat Ahmadiyah. Tapi tidak ada seorang pun bisa mengajukan hal tersebut sebagai tantangannya dari Al-Quran yang bisa membuktikan bahwa Hadrat Isa alaihissalam naik ke langit dengan tubuh kasar dan masih hidup. Dan ini bukan suatu akidah yang baru yang jadi bukan yang dimulai oleh Jemaat Ahmadiyah, tapi setelah wafatnya Hadrat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ijma pertama dari para sahabat berkenaan dengan masalah ini, yaitu bahwa sebelum Hadrat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, semua nabi-nabi sebelum beliau telah wafat. Oleh karena itu, wafatnya Hadrat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu bukan suatu hal yang jadi suatu bukan suatu hal yang aneh. Barulah banyak sekali para sahabat, para ulama, orang-orang Islam, para mufasir terus-menerus menulis dalam tulisan-tulisan mereka, dan banyak sekali juga bukti-bukti yang diperoleh yang membuktikan bahwa Hadrat Isa alaihissalam sudah wafat, dan akidah mengenai perginya atau naiknya beliau ke langit, yaitu orang-orang Islam melalui Bible, yaitu mengambilnya dari Bible, dan dari segi apapun akidah ini tidak benar. Baik dari Al-Qur'anul Majid dan dari hadis-hadis yang sahih, tidak diperoleh bukti yang bukti tentang kebenaran akidah ini. Hadrat Masih Maud alaihissalatu wassalam ne jo 30 Qurani ayat pesh farmaye 30 ayat Al-Qur'an yang dikemukakan oleh Hadrat Masih Maud alaihissalatu wassalam, bahut jagah par aapne unki tafsir bayan ki hai, banyak sekali tafsirnya yang telah beliau berikan di berbagai tempat. Un dalail par hone wale itrazat ka jawab diya hai, dan beliau memberikan jawaban tentang berbagai macam keberatan. Surat Ali Imran ki ayat number 56, misalnya surat Ali Imran ayat 56, ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka min alladhina kafaru wa ja'ilu alladhina taba'uka fawqa alladhina kafaru ila yawmil qiyamah summa ilayya marji'ukum fahkum bainakum fi ma kuntum fihi takhtalifun fa'ahkum bainakum fi ma kuntum fihi takhtalifun. Ay Isa, itu hai Isa, aku mematikan engkau. Ye tarjumah Muhammad Masih Maud alaihissalatu wassalam ne apni kitab Izala Awham mein kiya hai. Terjemahan yang sebaca ini ada di dalam kitab Izala Awham tulisan Hadrat Masih Maud alaihissalam. Isa, main tujhe wafat dene wala hoon. Wahai Isa, aku mewafatkan engkau. Fir izzat ke saath apni taraf uthane wala hoon. Dan aku akan mengangkatmu dengan penuh kemuliaan. Kafiron ki tuhmaton se paak karne wala hoon. Dan aku akan bersihkan dari tuduhan-tuduhan orang-orang kafir. Aur tere mutabeen ko tere munkiron par, dan pengikut-pengikutmu terhadap orang-orang unggul di atas orang-orang yang mengingkarimu. Kiamat tak ghaliba dene wala hoon. Hingga hari kiamat. Di dalam Izala Awham pun beliau sallallahu alaihi wasallam memberikan penafsiran. Allah Taala ne is ayat me apne aap ko fail qarar dekar, dengan menyebut dirinya, yaitu Allah Taala dengan menyebut dirinya dalam ayat ini sebagai fail. Ek ke baad ek char fail bayan kiye hain, yaitu setelah itu menyebutkan mengenai empat fiil. Jaise wo farmata hai ke ae Isa main tujhe wafat dene wala hoon. Itu yang pertama beliau mengatakan, hai Isa, aku akan mewafatkan engkau. Aur apni taraf uthane wala hoon. Dan aku akan mengangkat engkau. Aur kufar ke ilzamon se paak karne wala hoon. Dan akan menyelamatkan engkau dari tuduhan orang-orang kafir. Aur tere muttabeen ko qiyamah tak tere munkiron par ghalba dene wala. Dan akan memberikan keunggulan kepada pengikut-pengikutmu di atas orang-orang ingkar sampai hari kiamat. Zahir hai ye char fikre tabhi tartib se bayan kiye gaye hain. Dan empat kalimat ini dikemukakan dengan tertib. Kyunki jo shakhs wafat par jo shakhs khuda ki taraf bulaya jata hai, sebab orang yang dipanggil kepada Allah Taala, uska wafat pana zaruri hai. Maka yang paling penting adalah dia harus wafat terlebih dahulu. Aur phir iske baad uska Allah Taala ki taraf rafa hota hai. Barulah kemudian dia dirafakan kepada Allah Taala. Wafat ke baad mu'min ki ruh ka khuda taala ki taraf rafa hona zaruri hai. Ya, dan setelah wafat maka rafa'nya ruh orang mu'min kepada Allah Taala sangat penting. Isse agli baat Allah Taala ne jo farmayi ke tujhe kufar ke ilzamon se paak karne wala hoon. Dan kemudian Allah Taala berfirman, aku akan membersihkan engkau dari tuduhan orang-orang kafir atau orang-orang yang ingkar. Is baat ki taraf ishara hai, yahud chahte the, yaitu di sini mengisyaratkan bahwa orang-orang Yahudi menginginkan ke Hazrat Isa ko salib dekar is ilzam ke niche le aaye, yaitu untuk membuktikan, yaitu menyalib Nabi Isa alaihissalam untuk membuktikan tentang tuduhan mereka tersebut. Torat bab istisna mein likha hai, itu yang disebutkan di dalam Taurat Jo maslub hota hai wo lanti hota hai, yaitu bahwa yang tersalib adalah yang terlaknat, aur phir use izzat ke sath khuda ki taraf uthaya nahi jata, dan tidak mungkin akan diangkat pada Allah Ta'ala dengan penuh kemuliaan. Allah Ta'ala ne Hazrat Isa ko is ayat mein ye khushkhabri di. Jadi di dalam ayat ini Allah Ta'ala memberikan kabar gembira kepada Nabi Isa alaihissalam, bahwa engkau akan meninggal dengan kematian alami, dan akan diangkat kepadaku dengan penuh kemuliaan. Jadi upaya-upaya para penentang untuk menyelipkan engkau, yaitu upaya yang bertujuan itu, tujuan mereka itu tidak akan tercapai. Dan tuduhan yang ingin mereka timpakan kepadamu, maka engkau akan terpelihara dari itu. Jadi af'al atau fi'il-fi'il yang berkenaan dengan Allah Ta'ala di dalam ayat ini, ini terdapat urutan yang alami, yaitu jika kita membolak-balik urutannya, maka akan merusak kelebihan Al-Quranul Karim. Dan kalau diroba urutannya ke belakang atau ke depan, maka ayat ini akan kehilangan artinya. Sebagaimana Allah Ta'ala berkenaan dengan orang Yahudi berfirman dalam Al-Quran, yaitu bahwa merupakan kebiasaan orang-orang Yahudi suka merubah tertib atau susunan ayat-ayat Bible. Oleh karena itu juga para penentang yaitu mereka ingin merubah kalimat Allah Ta'ala, firman Allah Ta'ala, yaitu mereka ingin merubah ayat-ayat Allah Ta'ala. Mereka ingin menghilangkan tertib yang telah diberikan oleh Allah Ta'ala. Itu mereka menginginkan sebagaimana Allah Ta'ala menurunkan Al-Quran, bahwa menurut mereka sepertinya tidak benar urutannya. Dan menurut akal mereka mestinya harus diperbaiki. Huzur alaihissalam menyatakan bahwa di dalam ayat ini tidak ada satupun kata as-sama yang digunakan. Oleh karena itu terbukti bahwa Nabi Isa alaihissalam tidak pergi ke langit dengan tubuh kasar. Satu tempat lagi Allah Ta'ala berfirman, bal rafa'ahu Allahu ilaih, itu Allah Ta'ala mengangkat Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan terlebih dahulu mewafatkan beliau. Bagi orang-orang baik ada ungkapan yang biasa digunakan, yaitu ketika wafat, yaitu bahwa orang yang suci itu telah diangkat Allah Ta'ala kepadanya. Hadrat Masih Maud alaihi salam menjelaskan dari hadis berkenaan dengan Miraj pun terbukti sangat jelas. Hadrat Isa alaihi salam faut shuda nabiyon mein ja mile the, yaitu bahwa Hadrat sallallahu alaihi salam berjumpa dengan nabi-nabi yang telah wafat. Hadrat sallallahu alaihi salam ne unhe Hadrat Yahya ke Dan beliau sallallahu alaihi wasallam telah menyaksikan Nabi Isa alaihi salam bersama dengan Nabi Yahya alaihi salam. Begitu juga Hadrat Masya Allah ketika menerjemahkan ini mutawafika, yaitu bahwa untuk tawafi itu perlu digunakan atau dilihat penggunaan kata ini di ayat-ayat yang lain dalam Al-Quran. Jadi satu hal yang tidak mungkin bahwa di 23 tempat Allah Ta'ala yaitu memberikan arti yang lain dari satu kata. Dan suatu tempat di mana semestinya dijelaskan lebih rinci dengan, tapi memberikan pengertian yang lain. Lalu Allah Ta'ala dengan demikian menyesatkan manusia, tidak mungkin demikian. Karena beliau alaihissalam bersabda bahwa kata ini terdapat 23 kali di dalam Al-Quranul Karim. Dan di setiap tempat itu digunakan dengan arti mengambil roh atau mematikan. Tidak ada satupun tempat yang menggunakan kata ini dengan arti ya, arti yang lain. Jis tarah Hazrat Masih ke hak mein Allah Taala ne Quran Majid mein inni mutawaffi ka farmaya hai, sebagaimana di dalam Al-Qur'anul Karim Allah Taala menggunakan kata ini mutawaffi ka kepada Nabi Isa alaihi salam, begitu juga berkenaan dengan Hadrat Rasulullah SAW menggunakan seperti itu. Yani dono jaga Hazrat Masih ke hak mein bhi aur Hazur Sallallahu Alaihi Wasallam ke hak mein bhi. Jadi di dua tempat yaitu berkenaan dengan Hadrat Isa alaihi salam dan Hadrat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam digunakan kata tawaffi. Jadi bagaimana mungkin kepada Hadrat Rasulullah SAW kita gunakan kata ini dengan arti mewafatkan? Tapi ketika digunakan untuk Hadrat Isa alaihissalam, lalu kita merubah arti zahiriyahnya. Lalu memikirkan arti lain dari hati kita untuk itu. Kalau ini bukan suatu langkah untuk merubah kayak ayat Al-Quran, maka apalagi maksudnya? Jadi beliau alaihissalam menjelaskan bahwa begitu banyaknya tafsir-tafsir dalam di dunia ini, misalnya kasyaf, ma'alimul tanzil, tafsir razi, tafsir ibn kasir, Fathul Bayan, sab mein ya Isa inni mutawaffi ki tafsir mein likha hai. Semuanya itu menulis berkenaan dengan tafsir inni mutawaffika, inni mumituka, hatfa anfika. Yani ay Isa, main tujhe tabhi maut se marne wala hoon. Itu hai Isa, aku akan mematikan engkau dengan kematian alami. Baghair iske ke tu maslu ya mazlum hone ki halat mein faut ho. Kya? Mazlum kehte hain se chhod rahi. Acha. Apakah engkau mati karena terluka atau mati karena tersalib? Lugat ki rooh se bhi Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam ne bayan ki hai. Yaitu berkenaan dengan ini Hadrat Masih Maud salam menjelaskan dari segi logat. Lugat ki badi kitabon mein bhi yaitu bahwa kata ini juga di logat yang besar itu juga diartikan sebagai mewafatkan. misal lisanul Arab, tajul urus, siha, jo Arabi lughat ki badi kitabein hain, itu merupakan buku-buku logat besar dalam bahasa Arab. Di dalamnya tegak sangat jelas disebutkan sebagai berarti wafat, mewafatkan. Isi kitab mein Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam ne apna ek challenge bhi bayan kiya hai. Di dalam buku ini beliau alaihi salam juga mengajukan tantangan jo tawaffi ke lafz ke mutalliq hai. Ye berkenaan dengan kata tawaffi. Aap farmate hain jab se duniya mein Arab ka jazira abad hua hai, yaitu sejak Jazirah Arab ditempati atau diami dan bahasa Arab mulai digunakan, maka tidak terbukti dari kaulul kadim maupun kaulul jadid atau yang lama dan baru tidak pernah digunakan kata mutawafi, itu artinya mengangkat dengan tubuh kasar. Balki jahan kahin tawaffi ke lafaz ko Khuda Taala ka fail phera kar. Jadi dimanapun kata mutawaffi ini digunakan sebagai fiil dari Allah Taala, insan ki nisbat istemal kiya gaya hai, dan digunakan untuk manusia, wo sirf wafat dene aur ruh qabz karne ke maane par aata hai, hanya berarti mewafatkan dan mengambil ruh. Jadi bukan mengambil atau mengangkat tubuh kasar. Dan tidak ada pengertian ini yang ditentang oleh kitab logat manapun. Dan tidak ada perkataan ahli bahasa yang menentang pemahaman ini. Mane hone ki bilkul koi gunjayish maujood nahi. Oleh karena itu tidak ada sedikit pun celah untuk menggunakan pengertian yang berbeda dengan itu. Kemudian Hadrat Masyaallah Salam mengajukan tantangan beliau. Agar koi syakhs Qurane Karim se, kalau ada seorang berkenaan dengan Al-Qur'anul Karim, ya kisi hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam se, atau dari hadis Hadrat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya asharu qasaid, atau dari syair-syair dan qasidah-qasidah, nazmu nasr qadimu jadid arab se, dan atau nazam maupun baik yang lama maupun yang baru dari Arab, ye subut pesh kare ke kisi jagah, kemudian mengemukakan bahwa dari manapun tawaffi ka lafaz Khuda Taala ka fail hone ki halat mein, baik itu ketika penggunaan kata muwafi di mana fi itu digunakan sebagai fiil dari Allah Taala, jo ziru ki nisbat istemal kiya gaya ho, dan digunakan terhadap ziru atau yang makhluk bernyawa, bahwa selain dari mematikan atau mengambil ruh, koi aur mane rakhta ho, lalu masih memiliki arti yang lain, yani kabze jism ke mano mein istemal hua, yaitu digunakan dengan arti mengangkat dengan tubuh kasar. Main Allah jalla shanuhu ki qasam kha kar ikrare sahi shari karta hu. Jadi jika ada demikian, maka aku akan bersumpah dengan nama Allah Taala dari segi syar'i, or syar'i ikrar kata. Syar'i, ya, mengikrarkan dengan syariat, berdasarkan syariat. Maka aku akan memberikan hadiah tunai 1.000 rupiah kepada orang seperti itu. Dan kemudian di masa depan berkenaan dengan kemampuannya di dalam hadis dan kelebihannya dalam ilmu Al-Quran akan saya akui. Jadi kita harus memahami tantangan Hadrat Masih Maud alaihissalam ini, bahut zabardast baat bayan ki hai, yang di dalamnya huzur menjelaskan mengenai hal yang luar biasa, tawafi ka ye lafz, bahwa kata tawafi ini jab Allah taala iska fa'il ho, jika Allah taala sebagai fa'il atau yang menjadi fi'il, ya, aur ziru iska maf'ul ho, dan maf'ulnya adalah ziru atau yang bernyawa, babe tafaul se ho, dan ini merupakan dari babil bab tafaul, to iska mana hamesha maut ka hai, maka artinya adalah selalu mengenai kematian. Huzur ne farmaya ki meri taraf se ye challenge hai, dan huzur mengatakan bahwa ini ada tantangan dari saya, jab se arbi zuban bani hai, bahwa sejak bahas ada bahasa Arab, tab se lekar ab tak, dari sejak itu sampai sekarang, uski har kisam ki kitab nazam nasr, maka dari di semua kitab-kitab bahasa Arab, baik tulisan prosa maupun puisi, asyaro kasaid se, atau di dalam syair-syair dan kasidah-kasidah, kisi aur hadis mein, atau di dalam hadis-hadis manapun, ya Qur'an Majid mein, atau di dalam Al-Qur'anul Karim, iska mana qabze ruh aur wafat dene ka na ho, jika ada pengertian bahwa itu bukan berarti mewafatkan atau mengambil ruh, maka jika ada yang bisa mengemukakan yang selain itu, maka beliau berjanji pada waktu itu akan memberikan hadiah 1000 rupiah. Pada sudah lewat lebih dari 100 tahun tantangan ini, lekin maulviyon ke bawajud edi choti ka zor lagane ke, walaupun para penentang, para kiai atau maulvi penentang itu berupaya maksimal, koi is challenge ko kabul nahi kar saka, mereka tidak dapat menantang atau mengajukan tantangan terhadap tantangan beliau ini. Yani iske khilaf koi ek bhi misal pesh nahi kar saka, yaitu mereka tidak bisa mengajukan suatu yang bisa menentang pandangan beliau alaihi salam ini. Aaj bhi huzur ka ye challenge qaim hai, dan sampai sekarang tantangan beliau alaihi salam ini masih tetap berlangsung. Sirf isi jagah maulvi iska ye mana karna chahte hain, tapi para maulvi ini hanya ingin mengartikan dengan demikian, padahal dalam semua bahas mengenai bahasa Arab iski koi dusri misal nahi milti, tidak didapatkan contoh arti yang lain. Huzur farmate hain ki ye nukta bhi yaad rakhna chahiye, huzur alaihi salam menyatakan bahwa poin ini pun harus diingat, jab maut ka ya amatat ka lafz istemal ho sakta tha, jadi kalau pengertian kata mati ini bisa digunakan, to phir tawaffi ka lafz kyun istemal kiya gaya, tapi kenapa digunakan kata tawaffi? Asal mein maut ke lafz ka mana arbi zuban mein, karena kata maut di dalam bahasa Arab aise cheezon ki maut hai, adalah kematian benda yang jin par maut aane ke baad un mein ruh baki nahi rehti, yaitu kematian benda yang setelah kematiannya tidak tersisa lagi ruh mereka, jaise pode wagaira hai, misalnya pepohonan atau tumbuh-tumbuhan, atau hewan-hewan, ataupun serangga-serangga, setelah mereka mati mereka tidak ada ruh mereka yang tersisa. Tapi manusia adalah suatu makhluk hidup, walaupun memang dia akan mati, tapi masih tersisa ruhnya. Soalnya karena itu jika digunakan kata maut, maka tidak fasih kata itu jika digunakan. Maka yang terbaik adalah bagi manusia digunakan kata tawafi. Karena tawafi itu adalah mengenai suatu kematian yang setelah kematian itu ruh masih tersisa. Oleh karena itu dalam Al-Qur'anul Majid Allah Ta'ala berfirman, jab insanon ki wafat ka zikr kiya, yaitu ketika disebutkan tentang kematian manusia, maka Allah Ta'ala hanya menggunakan kata tawafi. Saya ini koshish isliye ki thi ke Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam ke alfaz mein aapko ye peshgoi samjhai hai. Saya telah berupaya untuk memberikan pemahaman kepada tuan-tuan dari kata-kata Hadrat Masih Maud salam mengenai kabar gaib ini. Ini alfaz mein barakat hai. Karena dalam kata-kata ini ada berkatnya. Ye peshgoi bhi padhna aapke liye koi nayi baat nahi hogi. Karena membaca kabar gaib seperti ini bukan hal baru bagi tuan-tuan. Jamiah mein bhi aur aap khud bhi isko kai baar padh chuke honge. Tentu sudah dipelajari di jamiah dan sudah berkali-kali juga tuan baca, tuan-tuan baca. Lekin izala oham kitab mein Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam ne, tapi di dalam kitab Izalah Auham Hadrat Masih Maud alaihi salatu wassalam khud apne alfaz mein tafsil se bayan kiya hai, telah menafsirkan dengan sangat rinci dalam bahas dengan bahas, kata-kata beliau sendiri. Iska bester hissa maine bayan kar diya hai, yang mayoritas bagiannya telah saya jelaskan sekarang. Iske ilawa bhi wafat-e masih ke liye aur bahut si ayat hain, masih banyak lagi ayat-ayat lain berkenaan dengan kematian Nabi Isa yang tuan-tuan juga mengetahui rinciannya, dan bisa dibaca tafsir rinciannya di berbagai buku. Di dalam Malfuzat Hadrat Masih Maud alaihi salam bersabda, wafat-e masih sabit karne ke liye teen cheezein kafi hain, bahwa cukuplah tiga hal untuk bisa membuktikan kematian Nabi Isa alaihi salam, yaitu firman Allah Ta'ala, Hazur sallallahu alaihi wasallam ki ru'yat, yani Hazur sallallahu alaihi wasallam ne unhe Miraj mein wafat yafta anbiya mein dekha tha. Yang kedua adalah tentang dilihatnya oleh Hadrat Rasulullah SAW bahwa beliau alaihi salam itu Nabi Isa alaihi salam bersama orang-orang yang telah wafat. Or sahaba ka ijma, dan kemudian ijmanya para sahabat. Amalan in teen cheezon ke baad kisi aur cheez ki zarurat nahi. Jadi artinya dengan adanya tiga bukti ini tidak diperlukan lagi bukti yang lain. Isliye is masle par kabhi na ghabraye. Oleh karena itu tidak usahlah khawatir dengan masalah ini. Mukhalifin se baat karte hue Qurane Majid, jadi dengan berbicara dengan orang-orang yang penentang, maka melalui Al-Qur'anul Karim, sahih ahadis, dari hadis yang sahih, aur sahaba ka ye ijma pesh kare, dan ijma para sahabat ini perlu kita kemukakan. In par jitne itirazat kiye gaye hain, dan berapapun keberatan yang diajukan, unki koi haisiyat nahi hai. Maka di depan tiga masalah tersebut, oh, keberatan mereka tidak ada artinya apa-apa. Karena akan didapatkan oleh tuan-tuan jawaban yang rinci di sini. Qurane Majid ki 30 ayat se Hazrat Isa ki wafat sabit hai. Karena telah dibuktikan melalui 30 ayat Al-Qur'an tentang wafatnya Nabi Isa alaihi salam. Hazur sallallahu alaihi wasallam ki ahadise sahiha se unki wafat sabit hai. Dan juga dari hadis-hadis Hadrat sahih Hadrat salam juga terbukti wafatnya Nabi Isa alaihi salam. Hazur sallallahu alaihi wasallam ki wafat ke baad jo sabse pehle sahaba ka ijma hua, dan juga ijma pertama para sahabat setelah wafatnya Hadrat Rasulullah SAW, wo bhi Hazrat Isa ki wafat ko sabit karta hai. Itu juga membuktikan wafatnya Nabi Isa alaihi salam. Ummat-e muslimah ke bahut sare buzurgon ka yahi aqeedah tha. Dan inilah akidah atau pandangan dari orang-orang suci Islam masa lampau. Chahe wo Hazrat Ibn Abbas hon, apakah Hadrat Ibnu Abbas, Hazrat Imam Malik hon, atau Hazrat Imam Malik, ya maujooda daur ke musalman, atau orang-orang Islam di zaman sekarang, muslimano ke aham ulama, itu para ulama-ulama yang utama di kalangan umat. Dan juga di antara orang-orang yang menentang kita pun ada juga di antara mereka jo इस बात का इकरार करते हैं, yang juga mengakui Hadrat Isa wafat पा चुके हैं, bahwa Isa Hadrat Isa alaihi salam sudah wafat, और कुरान मजीद में उनकी hayat के मुतल्लिक कोई ayat मौजूद नहीं, dan tidak ada sedikit pun ayat yang menjelaskan masa hidupnya beliau. Ada juga suatu kejadian yang sudah saya jelaskan bahwa ada seorang yang sangat memusuhi Hadrat Masih Maud alaihi salam, yaitu Muhammad Hussein Batalwi. Jitko ek am shaks ne ye jab ye bataya, yang katanya ada orang biasa yang menyampaikan ke main Mirza sahib se ye baat manwa aaya hu, itu bahwa saya telah meminta kepada Hadrat Masih Maud salam, agar Quran Majid se ek bhi ayat wafat Masih ki mil gayi, kalau katanya ada satu ayat yang ditemukan dalam Al-Qur'an mengenai wafat Al-Masih, to wo hamari baat maan lenge. Wafat ya hayat, hayat-hayat ya, Masih. Ya. Jadi kalau terbukti ada satu ayat pun berkenaan dengan masih hidupnya Nabi alaihi salam, satu pun ayatnya dalam Al-Qur'an, maka katanya Hadrat Mirza Ghulam Ahmad alaihi salam mau menerima, akan menerimanya, mengakuinya. Lekin Mauli Muhammad Hussein Batalwi unhe ek ayat bhi pesh na kar saka. Tetapi Muhammad Hussein Batalwi tidak bisa mengemukakan satu ayat pun. Dan orang yang sederhana itu tadi akhirnya dengan jawaban itu atau yang tidak dapat jawaban dari Muhammad Hussein Batalwi, maka dia menerima jemaat. Yaitu dia mengatakan kalau Al-Quranul Karim tidak mendukung Tuhan, yaitu pada maka aku tidak akan bisa menerima Tuhan, itu kepada Hussein Batalwi. سلسلے میں اگر آپ کے کچھ سوال ہوں تو ہم علیحدہ کسی وقت میں وہ بھی جواب دینے کی کوشش کریں گے. Jadi kalau ada masih berkenaan dengan ini, masih ada pertanyaan-pertanyaan dari tuan-tuan, maka dalam kesempatan yang lain kita akan jawab.